قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف ولا مصبح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله أرفع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه البدعة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة من صحيح رواه البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد ذلك هجرت الله سبحانه وتعالى يمهله yang tetap melimpahkan kebahagiaan dan rahmat dan anugerah sepanjang waktu dan zaman. Rabiul Awal yang mulia penuh keluhuran telah meninggalkan kita bulan cinta, dan bulan kerinduan telah meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih akan menemui Rabiul Awal atau kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudariku yang memuliakan hadirin hadirat, walaupun bulan cinta dan kerinduan telah meninggalkan kita, namun cahaya Rabiul Awal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya tetap berpijar selama zaman ini masih ada hingga zaman berakhir, berganti dengan kehidupan yang kekal. Tetap cahaya keluhuran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun hamba-hambanya, menuntun hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala menuju cinta Allah, menuju pengampunan Allah, menuju samudera kelembutan dan kasih sayang Allah. Maka sampailah sedemikian banyak hamba-hambanya pada keluhuran-keluhuran kebahagiaan dan cinta Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya melebihi segala makhluk satu sama lain. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, jika kulihat seseorang lelaki bersama istriku, niscaya aku akan memukulnya dengan pedang tanpa ada pengampunan. Apabila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'jabuna min ghairi sa'di." Apakah kalian takjub, kagum dengan pencemburunya Sa'd? Wallahu a'lam wa wallahi la ana aghyabu. Demi Allah, aku lebih mempunyai sifat pencemburu daripada Sa'd radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa cinta Rasulullah SAW itu lebih besar dari seluruh cinta orang kepada orang lain, dan tentunya cemburu itu datangnya dari cinta. Jika ada makhluk atau umat ini yang mencintai makhluk lainnya atau orang lainnya lebih daripada cintanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW cemburu. Wallahu aghyar minni, dan Allah kata Rasul lebih maha pencemburu dariku. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Bukhari menjelaskan makna ucapan ini adalah memberi kepahaman yang utama kepada Sa'd bin Ubadah bahwa tiada layak ia murka dengan kecemburuan seperti itu, karena ia lebih berhak untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaannya kepada istrinya. Dan juga kita pahami dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memalingkan perhatian para sahabat daripada membenci Sa'd bin Ubadah, agar memahami para sahabat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai seluruh umatnya, dan Allah lebih maha mencintai lagi. Jelaskan ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Dan sebab daripada dan dari karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan jahat, perbuatan hina yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Imam Ibn Hajar Al-Jawziyyah Islam Barakatulanah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya tidak menjauh darinya, karena semakin hamba banyak berbuat hal yang hina, maka akan semakin dekat kepada kemurkaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pemaaf, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan ini, "Wala ahada ahabbu ilaihi al-'udur min Allah." Dan tiadalah seseorang, tiadalah sesuatu yang lebih menyukai memaafkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah SWT itu maha pemaaf. Jika seluruh alam semesta tidak memaafkan kita, Allah SWT tetap maha pemaaf. Wa min ajli dzalika ba'atha al-mubasyirina wal-mundzirina. Oleh sebab itulah Allah SWT membangkitkan para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam agar menuntun mereka yang terjebak di dalam kehinaan, agar dirangkul menuju keluhuran, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan maaf bagi mereka yang terjebak di dalam kehinaan, dan bahkan Allah menyukai memaafkan. Maka jangan putus asa bagi yang terjatuh di dalam kehinaan dosa. Wala ahada aqu ilaihi bid'atun min Allah min ajli dzalika wa'ada jannah. Dan tiada sesuatu yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Riwayat Sahih Bukhari di dalam Sahih Muslim. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Kenapa? Untuk orang-orang yang memujinya. Sampailah kita hadis ini masih memberikan penjelasan berkaitan kuat dengan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jami'ah oleh Hujjatul Islam warahmatullahi wal Imam Muhammad bin Zainal Arqashi alaihi rahmatullah. Kita malam hari ini masih di dalam bab pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian karena pujian itu datangnya dari cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang paling mulia dari semua makhluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari namanya saja Muhammad, yaitu yang paling banyak dipuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang paling berhak dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu riwayat Sahih Bukhari, kita telah dengar malam Selasa yang lalu bahwa ketika mereka menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mudammam, yaitu yang paling banyak dicela atau paling berhak dicela, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat, mereka menamakan aku Mudammam dan sungguh aku adalah Muhammad. Mereka menamakan aku orang yang banyak dicela, tapi sungguh namaku adalah orang yang banyak dipuji. Hal itu menenangkan para sahabat radhiyallahu anhum daripada sedihnya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari Mudammam, orang yang banyak dicaci. Yang mencaci cuma segelintir. Namun yang memuji adalah Rabbul Alamin Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta kecuali jin dan manusia yang berdosa yang tidak mengerti cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini masih dalam makna kalimat alhamdulillah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat maghrib diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari saat beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, telah mengangkat tubuhnya dari ruku, yaitu saat i'tidal. Ucapan yang diucapkan adalah sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya. Semoga Allah jadikan hati kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dari bisikan syaitan yang mengajak kita untuk bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempertanyakannya sampai di surga sekalipun. Riwayat Imam Al-Qabari di dalam tafsirnya, ketika orang-orang telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, salah satunya ditanya, engkau wahai fulan, di saat anu, di waktu anu, di tempat anu, engkau bersangka buruk kepadaku. Maka hamba itu risau dan takut, ya Allah, benarkah kau sudah maafkanku? Betul wahai Allah, saat itu aku salah sangka kepadamu. Allah SWT menjawab, sudah kumaafkan dan telah kuampuni. Itu di sorga masih Allah SWT kejar dengan pertanyaan bagi orang-orang yang pernah sangka buruk kepada Allah. Semoga Allah menjaga hati kita daripada bersangka buruk kepada Allah dan hati kita selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah mendengar orang-orang yang memujinya dengan suara atau tanpa suara. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menuntun kita kepada keterpujian, menuntun kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa musibah atau kenikmatan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku menyukai bersyukur kepada Allah jika datang musibah. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini derajat yang tinggi. Kalau derajat yang awal seperti kita, senang dalam kenikmatan, sabar dalam musibah, itu sudah mulia. Tapi derajat para ahli sufi yaitu kubro, mereka itu sabar dalam kenikmatan dan bersyukur saat datangnya musibah. Berat bagi kita. Tapi apa yang tersimpan di dalam ucapan Sayyidina Umar bin Khattab yang berkata bersyukur jika kena musibah karena tiga hal. Yang pertama, musibah tidak menimpa imanku, hanya menimpa keduniawian. Tak hartanya, tak keluarganya, tak dirinya atau tubuhnya dan lainnya. Bukan penyakit atau lainnya, bukan pada imanku. Kalau pada imanku itu musibah yang besar. Kalau pada musibah-musibah lainnya, aku bersyukur karena musibah itu bukan pada imanku. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan musibah yang lebih daripada yang kuterima, dan lebih berhak dan lebih layak aku mendapat musibah yang lebih besar daripada musibah yang kuterima. Cuma Allah telah meringankannya. Maka aku bersyukur kepada Allah dengan musibah itu karena Allah Maha mampu memberi musibah yang lebih besar tapi tidak memberikannya kepada. Dan yang ketiga adalah setiap kali datang musibah Allah menghapuskan dosa-dosaku. Hadirin hadirat, tentunya derajat ini sangatlah berat dan kita memang layak kita pahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, layak kita ketahui ucapan rahasia kalimat sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Riwayat Sahih Bukhari, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari ruku dengan ucapan ini, maka salah seorang melantunkan ucapan yang belum diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spontanitas yang mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu 'amdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa di antara kalian tadi yang berbicara? Dia semua para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai tiga kali Nabi bertanya, baru orang itu berkata, aku ya Rasulullah. Mengucapkan kalimat Rabbana wa lakal hamdu 'amdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami dan bagimu pujian yang sangat banyak, hamdan katsiran thayyiban, pujian yang sangat banyak, yang sangat mulia, mubarakan fi, dan penuh dengan keberkahan, yaitu berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, ucapanmu itu diperebutkan oleh 33 malaikat. Bid'ah wa salatun malaikat. Imam Ibn Hajar menjelaskan, bid'ah itu adalah antara 3 sampai 9 disebut bid'ah. Tapi Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa kalimat itu, Rabbana wa lakal hamdu 'amdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu berjumlah 33 huruf. Maka kalimat itu diperebutkan oleh 33 malaikat untuk dicatat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, malaikat belum pernah tahu ujian seindah itu. Maka oleh sebab itu mereka, kata Rasulullah SAW, 33 malaikat berebutan untuk mencatatnya. Menunjukkan setiap satu huruf pujian itu ada satu malaikat yang menjaganya. 33 huruf disampaikan dalam kalimat ini, 33 malaikat yang mencatatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan alhamdulillah ini, pujian kepada Allah SWT ini sangat agung. Dan alhamdulillah, pujian kepada Allah SWT ini layak kita pahami dan kita renungkan. Yang dengan itu kita akan berusaha selalu memuji Allah SWT atas kesempurnaannya, atas kemahabaikannya. Dan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling banyak memuji Allah SWT. Dan Allah SWT akan melimpahkan pujian lebih daripada pujian hamba kepadanya, yaitu berupa limpahan pahala yang 10 kali lebih besar hingga 700 kali lebih besar dari perbuatan yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita teruskan kalimat alhamdulillah ini dengan kalimat Rabbul Alamin. Rabb mempunyai tiga makna. Makna yang pertama adalah Maha Pengasuh atau Pengasuh yang mengasuh. Rabb seperti kalimat Rabbayani kama Rabbayani Shaghira, sebagaimana ayah bunda kami mengasuh kami saat kami kecil. Karena makna roh itu bukan khusus untuk Tuhan saja, tetapi bisa untuk manusia atau semua yang mengasuh. Dan yang kedua, pertama dari tiga makna ya, yang pertama adalah yang mengasuh, yang kedua adalah yang memiliki. Yang memiliki juga disebut roh. Maka oleh sebab itu riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dulu di masa jahiliyah para budak itu mereka mengucap kepada majikannya, Rabbi, pemilikku. Tidak salah secara makna bahasa, namun Rasulullah SAW melarang itu. Jangan sesekali di antara kalian para budak memanggil kepada tuannya Rabbi, pemilikku, jangan. Tapi boleh ucapkan Sayyidi wa Maulani, tuanku dan junjunganku. Dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya budak diajarkan Nabi mengucap kepada majikannya Sayyidi wa Maulani, maka sungguh sangat berhak ucapan itu, lebih berhak kita mengucapkannya kepada Sayyidina Muhammad. Majikan kepada budak, kepada majikannya dari Nabi mengucap Sayyidina Muhammad, maka sungguh tidak salah jika kita mengucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kultus ataupun syirik oleh Alhamdulillah. Nabi yang mengajarkannya. Saudara-saudariku yang memuliakan hadirin-hadirat, maka oleh sebab itu makna roh yang kedua tadi memilih. Yang ketiga adalah Tuhan Allah SWT yang disembah. Nah, tiga-tiganya ini terangkum ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mengasuh, maha memiliki, dan memang maha berhak disembah. Tiada yang disembah selainnya Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang layak disembah selainnya. Tiada yang lebih maha mengasuh melebihinya. dan kesemua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak manusia bisa beli tanah. Beli tanah dari mana? Ia dari pemilik tanah. Pemilik tanah dari mana asalnya? Hadirin hadirat, apakah dia yang menciptakan tanah dari tiada, atau menciptakan dunia dari tiada, atau menciptakan air dari tiada? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita, karena kita tidak mencipta diri kita dari tiada. Allah yang menciptanya, Allah yang mengasuhnya, Allah yang memilikinya, Allah yang maha berhak disembah olehnya. Kemana kali berulang? Rabbul alamin, al-alamin mempunyai beberapa makna yang disepakati oleh para ulama kita. Al-alamin ini ada dua, yaitu segala sesuatu selain Allah. Dan makna yang satunya adalah khusus untuk jin, malaikat dan manusia. Karena alam ini juga bisa dibaca alimi, yaitu yang mempunyai pengetahuan atau yang mempunyai alam pemikiran sanubari. Tiga, yaitu malaikat, jin dan manusia. Selain makhluk lainnya tidak banyak diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, jadi punya dua makna. Makna yang pertama, segala sesuatu selain Allah. Makna lainnya adalah khusus jin, manusia dan malaikat. Rabbul alamin meliput keseluruhannya. Maha pemilik jin, manusia dan malaikat yang diciptakan Allah. Maha pengasuh jin, manusia dan malaikat Allah juga. Maha memiliki, maha pencipta dan maha berhak disembah oleh jin, manusia dan malaikat juga Allah SWT. Mengambil makna yang kedua, segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah diasuh oleh Allah SWT. Dan sifat mengasuh adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Hewankah, manusiakah, atau jinkah, atau malaikatkah punya sifat pengasuh atau seluruh sifat, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, fa'ala kita alhamdulillah rabbil alamin di dalam kitab Isyaratul Jami'ah oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi alaihi rahmatullah. Hamdan yurbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang meliputi segenap kenikmatannya dan juga meliputi seluruh tambahan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam di masa dia di surga selalu memuji Allah SWT, selalu bertasbih kepada Allah SWT. Tapi setelah di bumi, Allah SWT perintahkan dia untuk bertani, berternak dan lain sebagainya. Maka Nabi Allah Adam bingung, dia tidak bisa bersama para malaikat selalu bertasbih dan memuji Allah seperti saat dia di surga. Maka dia berdoa, ya Allah, ajari aku ucapan yang bisa membuatku sama seperti yang selalu memujimu dan bertasbih padamu seperti saat aku di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan padanya agar membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Maka ini telah meliputi pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal ini ada di dalam Rabi'ul Abbas, dalam Rabi'ul Adzan, dalam Ulul Latif. Dalam Ulul Latif ada jelaskan tentang kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Jelaslah bahwa rahasia kemuliaan pujian kepada Allah SWT membuat hidup kita terpuji, membuat kita dimuliakan oleh Yang Maha Mampu memuliakan hamba-hambanya. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang memuliakan, rahasia kedudukan Allah SWT tersimpan di dalam kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling indah dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan malam Selasa yang akan datang kalimat selanjutnya, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan teruskan insyaAllah selesai malam hari ini pembahasan tentang alhamdulillah dan alhamdulillah. Saudara-saudari ku yang memuliakan, hadirin hadirat, malam Selasa yang lalu dan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makna hamdalah. Ini mungkin yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga adalah insyaAllah tidak selesai makna alhamdulillah ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa kita untuk asyik memujinya. Maka oleh sebab itulah layak kita memperbaiki hari-hari kita untuk selalu berbuat hal-hal yang terpuji, tapi bukan dengan maksud dipuji oleh makhluk. Dengan maksud dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan kita ingin dipuji oleh makhluk, maka tentunya hal itu tidak membawa pahala apa-apa bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika kami ingin dipuji oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu membuat hati makhluk memujimu. Maka oleh sebab itu perbuatan kita ingin dipuji oleh makhluk adalah perbuatan yang sia-sia, karena Allah bisa membalikkan perbuatan kita untuk dipuji orang, justru Allah balikkan orang itu membenci kita. Oleh sebab itulah dalam salah satu riwayat guru mulia kita Muslim Al-Abdillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain bin Amir mensyarahkan salah satu makna daripada ingin dipuji oleh orang lain itu, tidak penyakit-penyakit hati seperti itu tidak bisa terobati kecuali oleh tuntunan guru. Kalau hanya membaca saja, maka itu akan sulit dia jalani, karena guru itu bukan hanya bicara tapi melimpahkan cahaya keberkahan tuntunan itu yang membuatnya mampu untuk meninggalkan hal-hal yang hina di dalam niat-niat di hatinya. Dan salah satu kejadian, seorang murid berkata pada gurunya, disampaikan oleh beliau, beliau memberikan hikayatnya, masalah tidak ingin dipuji oleh orang itu masalahnya gampang. Aku bisa berbuat, tidak perlu repot-repot ngaji. Maka oleh sebab itu ia pun banyak membantu orang lain, bersedekah pada orang datang, aku butuh ini, sedekahi. Besoknya orang yang sama datang lagi, aku sudah kena musibah ini itu, ia bantu. Setelah itu ia gembira dan merasa sedikit bangga, atau sangat bangga, atau sedikit bangga. Bangga atas perbuatan baik yang telah ia perbuat, dan ingin menyampaikannya kepada gurunya bahwa dia telah banyak membantu orang. Ia duduk ngobrol dengan gurunya, mulai masuk ke arah-arah untuk menyampaikan bahwa aku banyak membantu orang. Ya berkata zaman sekarang banyak orang susah. Gurunya berkata, orang balik-baliknya nanti kesana. Gurunya berkata, iya. Sampai-sampai sekarang banyak yang meminta-minta pertolongan. Itu. Sampai aku didatangi oleh orang yang sama setiap hari meminta bantuan dan aku membantunya. Gurunya tertawa. Orang itu minta padamu, aku yang suruh untuk mengujimu. Sebagaimana kau berpikir bahwa kau bisa berbuat baik dengan niat-niat yang suci dari selain Allah SWT. Buktinya kau ingin menyampaikan kepada orang lain bahwa kau telah berbuat ini dan itu, yaitu meminadili dari gurunya. Oleh sebab itu, duduk bersama guru untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita. Karena kita tidak mampu mengobati penyakit hati kita itu hanya dengan membaca saja. Karena butuh cahaya yang menerangi jiwa hingga sifat-sifat hina itu sirna. Jika sifat-sifat hina itu mau diobati dengan buku, dengan kepahaman otak kita, pemikiran kita, otak dan pemikiran kita sudah tertipu dan terjebak oleh sifat-sifat hina di hati kita, bagaimana kita ingin mengobati hati kita? Dengan membaca atau dengan lainnya? Tapi kalau dengan cahaya, justru itulah yang bisa membuat hati bersuci dan termuliakan dari tuntunan-tuntunan yang agung, tuntunan-tuntunan yang luhur, hingga ia lupa dengan perbuatan baiknya dan ia selalu ingat dengan ayat-ayatnya. Saudara-saudara itu yang memuliakan, maka sebanyak apapun dia berbuat, tetap saja Allah SWT telah menerangi jiwanya hingga dia selalu lupa dengan perbuatan baik yang pernah ia kerjakan dan selalu ingat terhadap dosa yang pernah ia berbuat. Maka ia selamat dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari segala sifat hina yang ada di hati yang menggerogoti pahala. Justru itu semua sirna dan hilang dengan cahaya Allah SWT yang maha berwibawa, maha berharap dicintai. Dia sibuk dengan rindu pada Allah, sibuk dengan rindu kepada Nabi SAW, sibuk hari-hari pemikirannya untuk memperindah dirinya lebih indah di mata Allah SWT. Terus demikian, dan dia melewati aktivitasnya dengan hati yang suci, dengan hati yang luhur. Maka diamnya dan bicaranya tetap cahaya yang membawa keberkahan bagi wilayah sekitarnya, bagi kerabatnya, bagi saudaranya, bagi masyarakatnya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara mereka. Hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah SWT untuk selalu diterangi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, dan Allah SWT menyingkirkan dan membersihkan sifat-sifat yang hina. Sungguh kita tidak mampu untuk membersihkan diri kita sendiri kecuali dengan tuntunan Sang Maha Pengasuh yang Maha Mengasuh diri kita. Sebagaimana ucapan Hujjatul Islam berkenaan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi rahmatullah, at-tafani al-murabbin katulfani al-murabbin suali waktian wa'adu'a al-ibtihani syahidri ditigari hingga akhir doa-doa dan mengajarnya itu ia telah menyampaikan kepadanya. Juga dalam salah satu syairnya, Fadkafani al-murabbi min suali waktihari Wadu'ai waktihari syahidun libtihari. Dan dalam lain doa lainnya, Fadista'an al-farabbi ala muda wa tihalbi. Telah kumohon pertolongan kepada Tuhanku, Fadista'an al-farabbi ala muda wa tihalbi, untuk mengobati hatiku. Hadirin hadirat, ini hujjatul Islam barakatunanam gutubunul isyak kawawatul ibad wal jelad al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menitipkan hatinya kepada Allah untuk diobati daripada segala hal yang tidak ada uji lebih-lebih dari kita. Mohonlah kepada Allah SWT Fakulu jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Terangi jiwa kami dengan cahaya namamu, hingga terhapus sifat-sifat yang hina dari hati kami. Ya Allah, siapa yang mampu berbuat ini selainmu? Kaulah yang menciptakan hati dan makhluk olah balikannya yang mukhalibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ya Allah. Kau yang mampu membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habiskan kekuatanmu, alam dalam hati ini. Telah kumohon permohonan kepadamu, ya Allah, untuk mengobati hatiku, perbaiki hati kami, ya Allah. Ya Allah, perbaiki hari-hari kami, ya Allah. Benahi permasalahan hidup kami. Benahi hari-hari kami, siang dan malam kami, yang dalam permasalahan dan kebingungan, berikan penyelesaian dan kemudahan, ya Allah. Yang terjebak dalam penyakit-penyakit hati, beri kami cahaya terang benderang, hingga kami lupa dengan segala apa-apa yang telah kami perbuat dari pahala, dan kami selalu diingatkan pada dosa-dosa kami, lupa atas aib-aib orang lain, dan selalu ingat pada aib-aib kami, ya Allah. Jangan jadikan hati kami selalu ingat pada aib orang lain dan lupa pada aib kami sendiri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. وسأل الله في عيوب ينسف وسأل الله في عيوب ضيق jika Allah menyaki kebaikan pada hamba-hambanya, Allah melihatkan perbuatan dosa-dosanya, dan Allah tutupi dari perbuatan dosa orang lain. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kemudian kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah. Ya Allah. Perangi hari-hari kami dunia dan akhirat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan keluhuran dunia dan akhirat, dengan kemudahan dunia dan akhirat, dengan keindahan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah di hati kami berupa penyakit-penyakit hati. Jauhkan kami dari musibah yang zahir yang menimpa kehidupan kami dunia dan akhirat, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Hakim al-Hakim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul 'Arshil 'Azhim. La ilaha illallah.